Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang kami muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat ke-81 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Fa'asri bi ahlika bi qita'im minal layli wa la yaltafits minkum ahadun illa mura'atak. Innahu musibuha ma asabahum. Inna mawa'idahumus subh. Alaysa subuhu biqarib. Para utusan malaikat itu berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Para pendengar rahimakumullah, ayat pembahasan kita pada hari ini menggambarkan tentang dialog yang terjadi antara Nabi Hud dengan malaikat yang diutus Allah kepada beliau. Dan dalam keterangan ayat 81 ini, para malaikat memberikan satu petunjuk kepada Nabi Lut alaihi salam, yaitu untuk menenangkan dirinya agar tidak takut dengan sikap kaumnya karena mereka tidak akan dapat menyakitinya. Yang kemudian selanjutnya memerintahkan Nabi Lut untuk keluar bersama dengan pengikutnya, keluar dari kota itu, keluar dari daerahnya, karena akan ada azab yang ditimpakan kepada kaumnya yang ingkar, dan untuk tidak membawa serta istrinya, karena memang istrinya termasuk daripada orang-orang yang mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam. Nah, menarik kalau kita perhatikan dalam ayat ini bahwa ternyata baru di sini, setelah dalam beberapa ayat sebelumnya, setelah lama terjadi perbincangan antara sang tamu dengan Nabi Lut, baru kemudian sang tamu ini menjelaskan identitas diri mereka yang sebenarnya. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbik. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah rasul Tuhanmu. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa dalam keterangan ayat terdahulu, sebelum Allah mengutus malaikat menemui Nabi Lut, Allah terlebih dahulu mengutus malaikat ini untuk mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini artinya adalah bahwa masa hidup Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu satu masa. Sama-sama hidup dalam satu masa, dan mereka itu tidak jauh tempat tinggalnya. Jadi kalau dalam keterangan ayat terdahulu ternyata para rasul itu tidak menerangkan siapa identitas mereka terhadap Nabi Ibrahim, walaupun akhirnya Nabi Ibrahim tahu mereka ini adalah malaikat, ya, terbukti dengan pertanyaan yang diberikan oleh Siti Sarah, ya, dengan kabar gembira yang dibawa. Nah, kalau cerita tentang Nabi Lut, ternyata malaikat sendiri yang menerangkan siapa identitas diri mereka, bahwa mereka adalah malaikat utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka membawa satu tugas untuk menghancurkan kaum Nabi Lut yang sudah keluar daripada batas-batas kemanusiaan karena melakukan tindakan-tindakan yang sudah tidak manusiawi lagi. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbik, ya, kami adalah rasul utusan Tuhan kamu. Kami, ya, kalimat ini diucapkan untuk memberikan ketenangan kepada diri Nabi Lut alaihissalam atas sikap kaumnya yang berusaha untuk menculik sang tamu ini karena mereka ingin melakukan tindakan homoseksualitas terhadap mereka. Jadi, la yasulu ilaik, jangan pernah merasa gundah wahai Nabi Lut, jangan pernah merasa takut, karena kami akan mereka tidak akan mampu untuk menyentuh dirimu, bahkan juga diri kami. Ini adalah salah satu tugas daripada malaikat untuk memberikan ketenangan di dalam jiwa Nabi Lut. dan juga sekarang ini, bahwa sebenarnya malaikat itu adalah utusan-utusan Allah. Para malaikat itu juga diberikan tugas untuk menjaga dan memelihara alam ini. Malaikat juga bertugas untuk menjaga dan memelihara alam, sehingga akhirnya kalau ada kejadian-kejadian seperti petir, kilat yang menyambar, maka malaikat berdoa kepada Allah meminta agar manusia diselamatkan dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Kajian kita saat ini adalah membicarakan tentang bagaimana Nabi Lut alaihissalam dengan datangnya utusan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaumnya yang begitu serta merta perbuatan maksiat terus-menerus, sehingga akhir dari ayat yang kita kaji, ayat 81 ini, adalah memberikan kabar. Kabar dalam arti kata berita, yang mana satu sisi berita mengembirakan, satu sisi berita yang sangat menyedihkan. Berita mengembirakan ini adalah di pihak kaum Lut alaihi salam dan Nabi Lut dan kaumnya. Pihak yang kesedihan ini, berita yang sangat menyedihkan ini, adalah ketika Allah mengatakan inna maw'idahum subhu, sesungguhnya janji yang Allah akan turunkan azab itu adalah waktu-waktu subuh. Maka kalau kita perhatikan gempa yang terjadi pada minggu ini atau yang sebelum-sebelumnya, itu hampir dekat dengan waktu subuh. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal itu lebih dahsyat lagi, na'udzubillah min dzalik, tentu kita sebagai manusia hamba Allah tidak akan mampu berbuat apa-apa. Jadi ketika kita mendengarkan di sini juga, Allah juga dalam ayat ini mengajarkan kita keyakinan tentang apa? Tentang pemberitaan bahwasanya Nabi Lut alaihissalam sangat-sangat khawatir dengan utusan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberitakan dengan meyakinkan Nabi Lut alaihissalam, inna rusul rabbika layyasilu ilaika. Kata-kata lan di sini adalah litakbid. Takbid artinya adalah untuk selamanya. Selamanya dalam arti apa? Dalam arti kata apa? Karena dalam arti Allah Subhanahu wa taala telah menjamin mereka. Jadi kalau kita berada di mana saja, kalau Allah sudah menjamin kita, maka yakinlah kita tidak akan terkena apa-apa. Tapi yang paling penting, kita harus yakin. Keyakinan kita itu pula mesti kita bangun dengan amal-amal ibadah kita, dengan munajat kita, dengan doa kita kepada Allah, sehingga keyakinan itu betul-betul tidak direkayasa, tapi timbul dalam al-qalbu an-nur, dari hati yang penuh cahaya, yang mana cahaya itu adalah datangnya dari Allah. Karena kita selalu meminta, bermunajat, terus bermujahadah hati kita, jiwa kita, semoga kita terus mendapatkan keyakinan itu dengan merasakan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat di sisi kita. Maka hal inilah yang menjadi keyakinan Nabi Lut alaihissalam bersama kaumnya, bahwasanya mereka tidak akan pernah diganggu. Maka Ustaz Perdana, dalam hal ini bahwasanya kita melihat dalam cerita ayat 81 ini Ustaz Perdana, bahwasanya di sisi berita gembira, di sisi lain orang mendapatkan siksa. Tapi apakah mereka itu betul-betul yakin tahu akan mendapatkan siksa ini Ustaz dalam cerita ini? Iya, yang jelas ketika seorang rasul menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sudah memberikan gambaran tentang apa penghargaan, apa kebaikan yang akan mereka terima kalau mereka menerima dan melaksanakan ajaran Allah, dan apa konsekuensi tindakan atas perbuatan mereka kalau ternyata mereka tidak mau menerima dan mengingkari segala kebenaran yang disampaikan. Nah, Nabi Lut dalam keterangan ayat terdahulu kita sudah melihat bahwa sudah memperingatkan kaumnya, ya, sudah memperingatkan kaumnya tentang tindakan mereka yang sudah berada di luar daripada batas, dan hasilnya adalah bahwa ketika malaikat datang langsung menjadi algojo untuk mengazab kaumnya karena sikap dan tindakan perbuatan mereka yang negatif ini. Nah, jadi sebenarnya sudah ada, karena tidak mungkin tidak ada hukuman kalau ternyata tidak ada warning, tidak ada warning itu apa sahaja lo? Peringatan. Iya, peringatan terhadap kaumnya. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata juga di dalam ayat ini ada perintah malaikat, ya, melalui Allah Subhanahu yang disampaikan oleh Allah melalui malaikatnya, fa asri bi ahlika bi qita'in minal laili wa la tafis minkum ahadun. Pergi keluar dari daerah ini, jangan mikirkan yang macam-macam, ya. Wa la tafis minkum ahadun. Jangan sekali-kali balik ke belakang. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa kata-kata iltifat itu artinya jangan berpaling ke belakang. Bisa dimaknakan secara nas teksnya sesuai dengan redaksi ayat bahwa jangan berpaling itu memang betul-betul tidak diperintahkan untuk melihat ke belakang. Karena kalau dilihat ke belakang maka mereka akan sangat terkejut, ya, dengan azab yang begitu hebat yang Allah turunkan, yang itu nanti akan dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Jadi jangan berpaling ke belakang karena kamu tidak akan sanggup untuk melihat bagaimana azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut yang ingkar. Atau juga bisa bermakna maknawi bahwa yang dimaksud dengan jangan berpaling ini adalah jangan lagi mengingat-ingat apa yang ditinggalkan, ya, baik istri, baik anak. Kalau ternyata mereka tidak juga mau taat kepada Allah, tidak mau menerima ajaran kebenaran, maka wala yaltafit minkum ahadun. Jangan seorang ayah merasa iba, jangan sampai seorang ayah merasa kalau sudah diperingatkan, ya, dalam kondisi seperti ini jangan lagi berpaling ke belakang, sudah teruskan saja perjuangan, tidak usah lagi ada perasaan-perasaan yang sebenarnya bisa membuat kita terhambat di dalam perjuangan dakwah. Jadi ini yang menjadi pesan. Iya. Kalau kita belajar daripada keterangan ayat ini, maka kita bisa mengambil banyak pelajaran. Azab itu akan tetap Allah berlakukan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan ajarannya. Walaupun mungkin, ya, tidak seperti azab yang menimpa Nabi Lut alaihissalam, tapi tetap akan ada konsekuensi negatif dari perbuatan negatif yang dilakukan oleh seseorang. Saya kira mungkin itu kesimpulan yang harus kita pahami dengan baik. Mari kita jadikan hidup kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Mari kita coba mengevaluasi diri kita atas segala sikap dan perilaku kita, karena kalau kita melakukan kejahatan, tetap nanti kita juga akan menanggung akibatnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.